وعلى نعمة الظاهرة والباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوني أستجب لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مقل عبادة، الدعاء سلاح المؤمن. Hanya doa yang merubah takdir. Sadar nggak kalau pagi ini ada doa orang-orang yang menyayangi kita, untuk kita sehingga kita duduk di rumah Allah. Ini akumulasi dari sebuah harapan yang namanya doa. Karena apapun rencananya, boleh dibikin kuat. Setiap rencana adalah menuliskan takdir, dan realisasinya adalah doa dan ikhtiar. Adapun ikhtiar, maksud dan kehendak, dan sama dengannya adalah kehendak Allah. Kita tadi kehendaki seperti ini, maka jangan mengeluh. Pas jam 10 aku tiba di tempat ini. Macam tahu. Tapi lelah itu hilang kalau kita nyanyi lelah, setuju? Kenapa kita lelah? Karena tidak lelah. Kenapa aku hadir di sini itu kehendak Allah. Suatu ketika aku ngisi kelas di boarding school Mutiara Bunda. 5 orang santrinya. Ya absen. Kabar anak-anak, assalamualaikum salam pak. Kenapa kelas kita hari ini sepi? Ya apa? Nggak tahu. Boleh bapak absen? Boleh. Nah, lihat tulisan anggota kelas itu. Rindu mana rindu? Rindu hadir pak. Benci masalahnya. Rindu aku pak. Cinta pulang pak, kalau kasih sakit sayang izin pak. Kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang. Makanya aku hadir di sini saking aku menyayangi dan mencintai. Saya dapat pelajaran dari Bu Iha tadi tentang tahsin, hukum bacaan nun mati ketemu berapa dalam hukum tahsin. Masa aku ketemu kamu gak hijau? Dir mantan maafkan aku yang dulu. Dulu aku harap jadah, sekarang aku di atas sajadah. Jangan tanya aku di masa lalu. Dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Please deh hargai aku sekarang, jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah hijrah. My hijrah, my adventure. Life is a choice. Nikahi aku atau tinggalkan. Karena bagiku pacaran adalah haram. Dulu setiap aku ketemu jenis ahwat, aku beri coklat, sekarang sudah hijrah, aku enggak. Setiap ahwat yang aku temui asal jangan lebih dari 4, aku ingin memberi seperangkat alat sholat. Maka jangan lupa bahagia di 103,9 Hit Radio, semua hit ada di sini. Ada yang pintar di Hit Radio. Setiap pagi saya di Hit Radio di 103,9 dari jam 5 pagi setelah kajian subuh. Studio Sumagaligi. Itu asik banget. Sampai siaran saya nyembuhin yang stroke dengan izin Allah, karena siarannya seserian terus. Terus stroke-nya jadi cangkul. Udah pada sarapan lu? Hei, kalau kajian sama Ustaz Devi, slowly but sure, santai aja, enjoyable. Tapi tuntutannya harus sarapan dulu. Kenapa kajian sama Ustaz Evi harus sarapan dulu? Biar punya power buat menerima kenyataan. Terus diusahakan sarapannya yang banyak mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Jangan lupa bahagia. Tapi ya sudah, kalau diikhtiari belum sarapan. Apa-apa, karena makanan ada yang namanya donat. Kenapa donat golong tengahnya? Karena hidup ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Dia mah, aku buka tubuh. Iya, iya. Cintaku gak besar seujung kuku sama kalian. Kecil cintaku sama kalian. Makanya selambat apapun aku datang karena saking kecil cintaku seujung kuku. Tapi walaupun kau bengkok terus, aku tetap tunggu untuk. Karena Allah mencintai amal habul amal dawa muhawa inqala. Amal itu harus besar tapi konsisten. Setuju? Tetap seperti ini. Karena Allah pun memberikan kasih sayangnya tetap seperti ini. Apa wujud sayang Allah kepada kita? Allah akan memberikan kesempatan kembali untuk kita mengkifarati dosa kita dengan Ramadan yang akan didatangkan oleh kita darinya. Siapa mentalnya menghadapi tamu agung, tamu suci, ibu dari segala bulan? Ramadan itu Ummus Syahra, ibunya para bulan. Dan kita pernah di dalam perut ibu berbulan-bulan. Jadi kalau ingin sukses Ramadan, temui ibu, minta ridhonya. Karena tidak ada asuransi yang menggaransi usia kita, kuotanya terbatas. Bayi mati, orok, mawak, temui jurna, olga, saputra, saatnya memetik hasil menuai buah dari karirnya wafat. Tokoh preman pensiun, Kang Deddy Petet, Kang Bahar dipensiunkan. Dodi Dores akhirnya dapat door prize kematian. Jangan merasa cantik, jangan merasa ganteng, segar, kuat, sehat, karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Setuju? Saya lihat auranya bercahaya semuanya. Saya punya teman dekat selebritis, kalian juga pasti kenal aura kasih. Kalau saya lihat anak SMA 10, akhwat ini seperti aura kasbon. Kalau laki-lakinya seperti Arman mau jalan, Arman Maulana maksudnya. Ya, hati-hati, tokatotik disebut wajah cahaya aset. Karena besoknya sudah ada, suka ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, asa cahayaan tinggal isi tetah-tetah kamari kumah gitu tak diumumkan. Makanya yang terlalu senang. Dan cahaya anda bisa jadi itu isyarat waktu kita, kuota kita sudah mau habis. Orang soal itu, kalau mau pulang ke Allah, cahayaan benar. Maka aku mah, gak mau cahayaan datang berminyak aja. Yang sering itu, cowok berminyak itu mengefisienkan kebutuhan rumah tangga, jadi mereka goreng minyak, kenapa gak terbaik, ya? Ganteng itu relatif, yang mutlak itu yang jelek. Terus ganteng cantik tidak menyebabkan jaminan seorang itu bahagia, betul? Banyak selebritis yang pernikahannya seumur jagung lalu pada cantik dan ganteng. Saya katakan ganteng itu relatif dan tidak menyebabkan mengakibatkan bahagia dengan kegantengan atau kecantikan. Kemudian muter cantik muter ganteng. Money is not everything, but no money everything is nothing. Uang bukan segalanya, walaupun sepertinya hari ini semuanya pakai uang. Tapi uang bukan jaminan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu diciptakan, bukan dicari. Maka jangan menunggu berkumpul untuk bahagia. Bahagia, saat kita bahagia, Allah kumpulkan dengan ketenangan. Manusia mati, mestinya meninggalkan kebaik. Bangkitlah untuk berbuat baik. Dan Ramadan adalah bulan kebaikan. Saking baiknya Ramadan, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan. Maka siapkan mental untuk berbuat baik. Apa wujud berbuat baik? Salah satu contoh yang ditekankan oleh Allah untuk kita para pemuda, kalau ingin sukses, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau siapa yang merajakan orang tuanya, Allah rajakan dia. Tahu yang punya TSB siapa? Anak Singkong Khairul Tanjung. Yang nama luar biasa dan juara karena merajakan ibunya. Lalu Jokowi, presiden kita, pintarnya mas standar, kita kayaknya Ustaz Evi. Tapi kenapa dia jadi presiden? Karena ada itu orang tuanya. Tahu Raffi Ahmad, sebagaimana kita tahu kenakalannya, tapi kenapa dia tetap eksis? Karena merajakan ibunya. Masih pada punya ibu? Jangan ingatkan induknya, Happy Mother's Day, hari ibu. 22 Desember langsung berikin status Mom, you are my everything. Kok ada segalanya di statusnya? Langsung mama komennya, segala aku mama. Nyeselku mama. kumaha wadang kumaha mah kalian mah kita meli paneli ke paneli 500 buruhnya 1500 ke kawarnet saja menu. Eh hati-hati biru walidaini insana Ramadan bulan ibunya para bulan. Ibu kita pernah mengandung kita berbulan-bulan. Ingin dapat Ramadan, mimpi kalau tidak ada ridho ibu. Karena hanya doa yang merubah takdir. Bisa saja ini duha terakhir kita. Nanti zuhur nama kita disebut di masjid. Maka jangan sombong. Mesti diumumkan di masjid, karena pernah diumumkan di masjid, mau. Tanya-tanya di mandian keluarga. Kan jangan sombong, jangan besar kepala. Kalau besar kepala, mau asup helm. Dan salah satu wujud kesombongan itu ketika kita congkak, angkuh kepada ibu, kepada orang tua kita. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintah untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau lapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampuku membalas ibu, ibu kasih ibu kepada duta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Ibu tak kenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu tak pernah ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Berapa juta suapan yang masuk ke mulut kita dari ibu kita, lalu pertanyakan ke diri berapa kali kita menyuapi ibu kita dengan sengaja atas niat ikhlas karena ingin ridho dan ampunan dari Allah melalui meridhoi ibu kita. Apa terakhir kita melihat wajah ibu kita, bekas apa ribut keningnya, bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak bahagia ketika mengandung, ibu kita sakit mengidamkan kita mual. Lalu janin membesar, semakin sakit, 9 bulan tidurnya terganggu. Tidak bisa tengkurap gara-gara mengandung dan menghamilkan kita. Kamu mana dibawa, aku mamah maka pasar cita-cita dibawa balanja. Tukang beca di bejaan mangkong, tarik tering, amin nunjuk hamil. Sombong sekali, bangga sekali. Ayat itu kemana ngomong wadah, dikitu gengak, itu kamu. Sembilan bulan lalu ibu kembali menangis antara hidup dan mati batasannya ketika melahirkan kita. Ada ibu yang meninggal karena melahirkan sakit. Lalu ibu tersenyum sebentar, alhamdulillah ya Allah anakku sempurna. Pegang kulit kita waktu bayi agak sedikit hangat, ibu kita kembali menangis, anakku demam dok. Lalu menangis karena tidak ada biaya untuk mengobati, menangis karena anaknya membesar dan ingin sekolah, terus menangis takut anaknya tidak lulus, menangis kembali setelah lulus anaknya tidak takut terbiayai kuliah, terus menangis anaknya tidak takut lulus kuliah, menangis setelah lulus kuliah takut anaknya tidak mendapatkan pekerjaan, kembali menangis setelah dapat pekerjaan tidak takut dapat jodoh, setelah dapat jodoh dinikahkan, ibu kita menangis mendengar mantan anaknya dapat trik, menangis dan menangis, lalu tanyakan kembali diri, apa kita menangis serius menangisi ibu kita dalam doa? Maafkan mama kalau aku sering memantaskanmu, padahal tidak ada aku hari ini tanpa doa kudus terbaik dari mama. Tidak ingin kamu kaya karena Fir'aun pun kaya, mama tidak ingin kamu pintar karena Yahudi pun pintar, mama hanya ingin kamu soleh nak, biar bisa mendoakan mama. Bahwa hidup solehun jatulahu, dan bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Tuh di sekaliskin nombor itu. Hati-hati. Perubahan itu dari punya itikad untuk mensolehkan diri. Al-Anbiya 105 menyatakan, aku tulis di Lauhul Mahfuz, aku tulis di dalam Zabur, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Maka ada kajian di Cikutra, dekat Koramil, tiap malam Senin, sama Ustaz Ebi, Ustaz Imam, tentang Riyadhus Shalihin, bagaimana membentuk karakter anak-anak yang soleh. Dan angka alihim itu adalah as-shalihin salah satu. Maka aku bangga jadi anak soleh. Walaupun aku sholat belang betong, ngaji, ngedul. Nah, jadi bangga anak soleh, karena aku anak pas soleh. Pengen punya jodoh soleh? Pengen punya suami soleh? Merindukan enggak punya suami sekelas Rasulullah Muhammad? Alhamdulillah Rasulullah Muhammad. Pengen enggak punya istri sesoleha Khadijah atau Fatimah atau Aisyah? Mimpi keles kitanya sudah seperti Muhammad dulu. Sama, teteh-teteh juga mimpi. Capek tahu punya istri, punya suami soleh, teh perlu tahajud, perlu ngarenos, sambal ke sahur Daud. Capek Ustaz, emang bukan saat di soleh, teh di kaum sana di toya kita tahajud, teh sana ini kita ngarenos ke sahur. Mimpi, emang soleh, pegawaian gampang. Hijrah itu kesolehan, soleh itu melelahkan. Adam Hawa harus terpisah ratusan tahun gara-gara satu kali maksiat memakan buah keledi. Ismail harus terbaring untuk siap disembelih. Ibrahim harus masuk api dibakar oleh Namrud. Muhammad Rasulullah dalam tekanan. Yusuf yang gantengnya 50% di dunia, di antara cowok yang ada di dunia 50% gantengnya itu ada di Nabi Yusuf, 25% di Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta, 17% di Nabi Momo. Saya sadar ya, saya tinggalkan ya, tek. Aku gak ganteng, cuman jentol dan nangis, itu aja. Aku mah gak ganteng, cuma laku aja. Nggak kasihan yang ganteng tapi mubazir. Mungkin sampai sekarang masih jomblo. Tapi tenang, jomblo adalah cara Allah istirahatkan dari cinta yang salah. Tapi jangan terlalu lama istirahatnya. Tapi kelebihan jomblo apa coba? Temannya banyak, karena setiap menyatakan pernyataannya kepada lawannya itu selalu, udah kita temenan aja. Jadi bukan ternyata gimana. Dan bernasib seperti bendera setengah tiang. Kenapa? Menggantung tekan itu, tekan dia. Tapi jadilah jomblo hit. Saya pernah bahas ini di Unisbar. Kenapa jomblo hit? Ustaz? Biar jomblo dari makhluk Allah, tapi kita tidak jomblo dari Allah. Ini jangan merasa kesepian, karena Allah selalu bersama kita. Allah dulu, Allah lagi, dan lagi Allah. Selama-lamanya Allah, Allah terus. Allah ada, masalah tiada. Biarin ya Allah, aku mah gak dikasih jodoh juga ya Allah. Yang penting kasih mimpi aja tiap malam. Malam ini bersama Raisa, malam ini bersama Minta, minta jaman bayi. Jadi soalan perubahan, karena judul tema kita kali ini sakit, saatnya pemuda bangun keluar dari zona malasan. Karena Soekarno pernah bilang, beri aku satu pemuda, pemuda harapan bangsa. Mau ke Alatif itu ribuan pemuda yang bertato, yang bekas pemakai, bekas macam-macam. Sekarang jumlah followernya hampir 17.000. Subhanallah, disini pemuda yang cedera. Keren itu. Biasanya saya buat teman-teman, ya, ada Kang Fadil yang selebnya IG itu yang followernya 20.000 lebih. Itu mau bunuh diri gagal 3 kali sebabkan frustasi. Tapi ketemu Ustaz Devi, dia sekarang happy, don't worry, be happy. Always happy, di mujara pagi, bersama gani. Ya, deketi Allah, tenang. Di perubahan itu, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Tidak akan berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya sendiri. Out of the zone, out of the track, keluar. Lawan arus. Al-kasal, daun malas itu penyakit. Kenapa harus melawan arus? Karena bintang muncul di kegelapan. Pohon tumbuh bukan dengan parfum yang wangi, tapi dari pupuk yang bau. Setuju? Dan lain-lain bisa terbang karena melawan arus angin. Be yourself, jadi diri sendiri. Hijrah, lelah. Aku tuh jadi ustadznya dikutuk oleh teman-teman lama. Mau belajar sholat ke masjid tepat waktu berjamaah karena the real man go to masjid. Doakan siapapun orang yang tersayang dan menyayangi kita, hatta musuh kita sekalipun, doakan saja. Karena dalam Islam tidak ada ajaran mendoakan yang jelek. Biarkan yang belum berhijrah dengan doa kita menjadi hijrah, yang belum bertaubat dengan doa kita menjadi taubat. Luar biasakan, karena doa yang diijabah itu doakanlah untuk orang tuanya. Bisa jadi orang tua kita hari ini masih punya hutang untuk membiayai kita, tapi kita tidak tahu karena ibu tidak pernah. pernah berkata-kata takut bahagia kita terganggu dengan masalahnya, maka berdoalah sahabatku, karena hanya doa yang melepas takdir. Semoga utang ibu kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibu kita yang mungkin ada yang sedang sakit dan diuji penyakit hari ini, dengan doa anak yang soleh, insya Allah Allah sembuhkan, ya Allah cabut rasa sakit dan penyakit yang menimpa dua orang tua kami, ibu kami yang sedang berbaring sakit. Allahumma rabban nas adibil ba'sya isbi atta syabi la syifa ila syifa luka syifa ala yaqal syafa syafa ila Allah masyfi mundri kalimatillah tamati min syari ma'ala. Ya Allah alhimna rezeki, ya Allah ilhamkan kepada kami kecerdasan, waktu ini syarun nafsi, jauhkan dari kami kejahatan nafsu. Allahumma yasir wa la tu'asir, ya Allah permudah, jangan kau persulit seluruh pelajaran dan belajarnya kami di sini di SMA 10 ini. Ya Allah luar biasakan sekolah ini, ajaibkan, juarakan, tembuskan batas kehendakmu dengan keajaiban-keajaiban yang kau akan kehendaki bagi kami. Wahai yang dijawab doa, luar biasakan setiap kami, luar biasakan orang tua kami dengan perubahan akhlak kami, karena hanya anak yang soleh yang berubah takdir kedua orang tuanya. Ya Allah ampuni dosa para anak yang durhaka kepada orang tuanya, ampuni dosa para orang tua yang pernah menzalimi anak-anaknya. Ya Allah, ada di antara kami orang tua yang sedang kau jemput lebih dulu, salamkan, sampaikan salam kami kepada kedua orang tua kami yang sudah ada dalam peluk lembutmu. Hembuskan ketenangan, bebaskan hisabnya, simpan tempat yang penuh kenikmatan, surga yang kau janjikan. Setelah pertemukan dan hubungan kami bersama kedua orang tua kami, ibu kami, kami rindu ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Allahumma fi wali daya warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, namir kulu badan cahayai hati setiap kami, binuri hidayah tiga dengan cahaya petunjuk. Kama nawar kau ardu binuri saksi ka abadan abadan, sebagaimana kau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Birahmatika ya Rahman Rahim. Ya Allah, tolonglah dajjal kami sampai di hari ini sebagai akhir daripada hayat kami. Kami pasrah ya Allah, sampampuni dosa setiap kami. Kau tutupi aurat kami, kau terima seluruh amalan kami. Rabbana firlana ya Allah, ampuni kami, warhamna rahmati kami, wa taqabbal minna, terima apapun, seketi apapun pengabdian kami di jalan. Menajinah minanal, jauhkan kami dari api neraka. Fadhilna jannah, masukkan kami ke surga. Wasilana sya'nana kullam maslahatan seluruh urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, adik-adikku, ilmu penutup bagi kenang-kenangan dan cinta mata. Tidak setiap berdoa mengangkat tangan seperti ini. Ada kalanya berdoa mengangkat kaki seperti ini. Doa noneta, doa masuk WC, Allahumma ini. Doa masuk masjid, Allahumma. Tapi ada kalanya berdoa tidak mengangkat tangan, tidak mengangkat kaki, duduk. Doa reksa-reks. Tapi ada doa di Ustaz Epi special edition khusus Ustaz Epi di rumah diamalkan sama yang lain. Kalau mau bayar royalti, nggak doa nanti. Doa nawan itu Ustaz. Doa ketika ceramah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.